Saya memiliki saudara non-muslim. Setiap hari raya kami saling merayakan. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang hal tersebut? Dia datang Idul Fitri makan daging kambing kita, boleh? Dia datang Idul Adha kita kasih daging sapi, boleh? Pas Natal kita datang makan babi, boleh? Wala ana abidum ma'abadum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Harus jelas. Kalian punya kawan Kristen, Konghucu, Katolik, nikah di hotel, datang, boleh datang acara nikahnya? Boleh, silakan datang. Oh, kami mau minta kau nyanyi lah, gak satu lagu dalam acara, boleh nyanyi. Saya nyumbang satu lagu, apa lagunya? Bila Israel datang memanggil jasad terbuka. Stop. Kau ucapkan selamat. Selamat menempuh hidup baru, bro. Semoga sampai ke tujuan. Selamat dari pukulan ombak dihempas gelombang. Nah, pas makan, ambillah makanan Muslim food. Makanan Muslim. Di situ ada non muslim punya, kau singgah sih. Singgah bahasa kuahnya aja sedikit, jangan. Apa hukumnya pekerja buruh bangunan Islam membuat tempat ibadah selain masjid? Jangan. Kau hebat tukang, lalu kau buat tempat ibadah, jangan. Karena ini terkait dengan ibadah, rezekimu tak berkah. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ustaz, apa beda dajjal dengan orang munafik? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jauhkan aku dari Dajjal. Dajjal itu induknya, anak-anak buahnya munafik. Sifat munafik 3. Iza haddatsa kadzaba, kalau bicara dus. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji bohong. Wa iza tumina qana, kalau dikasih amanah berkhianat. Nah, itu munafik itu geng-gengnya. Induknya namanya Dajjal. Ustaz, kadang sikap orang tua membuat kita tidak mengerti, malah membuat kita terus ingin melawan. Bagaimana caranya untuk sabar dan tetap mencintai serta menghormati orang tua? Balik dari sini, tolong angkat tangan siapa yang udah ada rasa-rasa mau melawan. Dah, balik dari sini, keluar dari jalan. Apa jalan ini? Bukit Barisan, kemudian masuk jalan Harapan Raya, keluar Harapan Raya terus masuk jalan Sudirman, Sudirman belok kiri, terus lewat putar Koki Sunda. Di belakang Koki Sunda ada namanya Panti Asuhan Pajar Harapan. Di Pajar Harapan kau jumpa sama orang yang tak berayah. Berjumpa orang tak berayah, tak beribu, barulah di situ kau sadar betapa indahnya punya ayah dan punya ibu. Sekarang kalian mau marah, mau melawan karena dia ada. Coba kalian pergi agak jauh. Ustaz pernah Ustaz lawan orang tua? Tak pernah. Kenapa? 4 tahun saya di Mesir, tak pernah nampak saya muka emak ayah saya. Sampai lupa saya mukanya. Kalian kalau mau tahu rasanya kehilangan orang tua, pergi kalian sekolah, tak usah balik-balik. Sekarang iyalah, sekarang passwordnya 3 huruf. Pa, ma. Sikit-sikit minta duit. Sikit-sikit minta duit. Kalau kalian mau tahu rasanya orang tua, coba besok hari Sabtu, hari Ahad, 2 hari ini kasih tahu. Ma, ya, 2 hari ini aku tak makan di rumah, jangan kasih duit. Coba kalian ngambil upah jual koran sama kerja dorsmir. Lo tak mampus, entahlah. Jadi yang mau melawan-melawan sama orang tua, cobalah kalian rasakan sakitnya tak punya orang tua. Makanya kalian kalau ulang tahun jangan ke mall, ulang tahun jangan ke kafe, ulang tahun jangan ke diskotik, ulang tahun jangan ke karaoke, ulang tahun beli nasi bungkus, pergi kalian ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti. Waalaikumsalam. Berapa orang anak yatim di sini? Ada 100. Keluarkan, aku mau makan sama mereka. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Bawa 2 bungkus. Nah, makan. Jangan dia ngobrol. Kok kenapa di sini? Ayahku udah mati, Bang. Emakku tak ada. Aku ditinggalkan. Barulah kalian tahu sayangnya sama orang tua. Sekarang dia masih hidup, masih enak. Kalau sudah tak ada nanti barulah kalian menyesal. Jangan sampai ketika dia meninggal baru kalian mencakar dinding. Oma, ayah. Saya kalau udah nengok orang menangis mencakar dinding, nah ini pasti menyesal. Mau saya antuk kan aja kepalanya ke tiang. Ya Allah, jadikan anak-anak ini semuanya berbakti pada orang tua ya. Ala hadzihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak-anak yang hadir ini semua menjadi anak-anak yang soleh ya Allah. Min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Allahumma dafa'an al ghala wal waba wal fahsya wal riba wal liwat wal zina. Selamatkan mereka dari narkoba, selamatkan mereka dari LGBT, selamatkan mereka dari zina, selamatkan mereka dari pergaulan bebas, selamatkan mereka dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana min mu'ammiri masajidik. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Jadikan anak kami nanti yang membisikkan ke telinga kami saat kami mati, saat Abdul Somad mati. Jadikan anak-anak ini yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Rabbana ij'alna barina walidina. Jadikan kami orang-orang yang berbakti kepada ayah kami ya Allah, kepada ibu kami ya Allah. Kalau masih hidup dia pulang dari sini, kami cium tangannya, kami peluk dia kuat-kuat, kami belikan makanan kesukaannya. Andai dia sudah mati meninggal dunia, kami doakan dia di tengah malam. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma balligh maqasidana, sampaikan cita-cita anak kami. Ada di antara mereka yang akan jadi pengacara ya Allah, membela orang-orang yang terlibat masalah. Ada di antara mereka yang jadi polisi ya Allah. Ada di antara mereka yang jadi dokter spesialis, berinfak, berwakaf, bersedekah, mereka membangun panti jompo, panti asuhan. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.